Pemirsa Khazana, mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Mulutnya masih saja ceriwis kesana kemari, masih suka bergunjing. Orang ini berarti tidak merasakan manfaatnya sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukan. Maka besar kemungkinan orang semacam ini sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kiamat nanti ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mempersembahkan sholatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal. Kemudian dibantingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima sholatnya. Banyak sekali orang yang sholat dan sholatnya akan dibantingkan ke wajahnya, ditolak oleh Allah. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Nah, orang-orang yang sholat saja masih bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Bahkan ketika Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan kaum yang dipecahkan kepalanya sampai hancur. Siapakah mereka? Lalu apa tanda-tanda sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua itu dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Allah berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima solat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus.